Dia senyum-senyum karena bahagia, karena terpesona dengan penampilan kita. Siapa dia? Single orangnya, ya cocoknya mas. Sekali lagi, siapa dia? Single orangnya, ya cocoknya mas. Semangat berorganisasi dengan seni Islami. Oh. صلوا.